إخواني وأخواتي في الله، أيها المشاهد الأحباء والمستمعون الكرام، para pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja yang saya muliakan. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu kembali kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab jilid yang ketiga dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha, dikeluarkan oleh Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinah Munawwarah. Malam ini kita lanjutkan kajian kita di halaman 19, itu safha at-tasi'ata asyara, as-safha at-tasi'ata asyara, halaman 19. ونأخذ في هذه الليلة تمارين لاتهان تتعلق بالقواعد التي أخذناها berhubungan dengan kaedah-kaedah yang telah kita pelajari في الأسابع الماضية, di pekan-pekan yang lalu. Ini antum sekalian diuji atau dites kemampuan kalian, sejauh mana antum para pemirsa dan para pendengar Radio Raja ikut serta di dalam pelajaran grammar atau nahwu ini, sejauh mana penguasaannya dan sejauh mana pemahaman. Inilah malam ini insyaallah kita akan masuk dalam latihan ini. Baik, nanti ada beberapa hal saya akan tanya, mungkin tidak ada di dalam pertanyaan ini tapi terkait dengan latihan-latihan yang akan kita ambil pada malam hari ini insyaallah. Baik, mungkin silakan Ustaz Ihsan untuk memandu yaitu latihan ini, dan saya harapkan para pemirsa dan para pendengar TV Raja termasuk ikhwah yang hadir di studio ini untuk ikut serta dalam latihan-latihan ini. Jadi ini hanya sekedar menguji kemampuan, bukan untuk naik tingkat. Faham tu, ikhwani? Faham tu? Bukan untuk tes naik tingkat, ya. Tapi untuk menguji sampai mana pemahaman dan penguasaan antum terhadap kaidah yang sudah kita pelajari. Tafadhal ya, Ihsan. Jazakallah khair, Ustaz. Dan pendengar serta pemirsa TV Raja, kami persilahkan bagi antum semuanya, ikhwan dan akhwat, yang ingin ikut bergabung dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam tamrin yang ke atau yang pertama dari pembahasan kita, silahkan di 0218236543. Kemudian jawaban juga bisa anda sampaikan via pesan singkat di 0813177765543 di halaman 19 latihan yang pertama. Silahkan kita buka untuk sesi interaktif langsung dalam pembahasan di kesempatan malam ini. Dari mulai nomor 1 sampai dengan nomor 7 kita akan berikan kesempatan yang luas bagi Anda di mana saja Anda berada. Dan silakan di 0218236543. Baik, halo. Baik, mohon maaf terputus, silakan dihubungi kembali di 0218236543, ikhwan dan akhwat. Dan bagi Anda yang belum memiliki buku, insyaallah akan kami tampilkan di layar televisi Anda. Tentunya bagi para pendengar dan pemirsa yang memiliki akses TV Raja, kita angkat telepon yang pertama. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan ini Pak, apa? Imam di Cilangsi. Pak Imam di Cilangsi, saya. Silakan, Ustaz. Baik, tafadhal, Imam. Saya mau tanya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya kan enggak pegang kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang Madinah, Ustaz. Iya. Tapi megang buku kitab bahasa Arab tempat saya belajar gitu. Kitab apa namanya? Al-Arabiyah Baina Yadik. Al-Arabiyah Baina Yadik, naam. Naam. Ini yang mau saya tanyakan, Ustaz. Di apa? Di buku saya ini kan banyak sekali saya sudah dipelajari, sudah hampir habis, dan kemarin alhamdulillah sudah istighfar. Tapi saya belum ikut satu soal gitu, Ustaz. Saya mau tanya itu gimana caranya biar menghafal gitu loh, biar cepat hafal Ustaz kosa-kosa-kosa-katanya gitu loh. Iya. Itu aja Ustaz ya. Iya. Allah khair, Pak Imam. Syukran. Afwan. Iya. Akhirnya Ustaz. Baik. Kita akan akhirkan jawaban dari Bapak Imam. Insyaallah diisi tanya jawab nanti, Pak ya. Kita berikan kesempatan dulu bagi para pendengar dan pemirsa TV untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam tamrin di kitab Durusul Lugha Al-Arabiyah. Silakan di 0218236543. Halo. Baik, silakan dihubungkan kembali di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Umu, di mana? Umu Fatimah. Ahlan ya Umu Fatimah. Nekat Ustaz. Baik, gimana Umu Fatimah? Nah, Ustaz. Nah, تفضل يا Umu Fatimah. Iqra'i tamarin. Iqra'i qira'ah jayyidah. Nah. Coba baca di syakalkan. Tamarinu. Latihan. Tamarinu. Tayyib. Nah. Sebelum masuk ke nomor satu, saya tanya tamarinu dulu. Kenapa enggak ditanwinkan ini? Kenapa enggak dibaca tamarinu? Mamnu minas sarfi. Mamnu minas sarfi. Nah. Apa arti mamnu minas sarfi? Tidak boleh bertanwin. Ya, dilarang bertanwin. Dilarang bertanwin. Tayyib, enggak boleh bertanwin. Mas sabab? Apa faktornya? Faktornya karena dia memakai wazan mafa'ilu. Nah, timbangan atau timbang, wazan mafa'il. Ya. Ini silah apa namanya? Bentuk apa namanya? Bentuk apa? Ya, lupa lagi, Ustaz. Silah muntahal jumu. Muntahal jumu. Nah, silah muntahal jumu. Arti akhir jama. Nah. Jadi, tamarinu. Tafa'ilu, timbangan mafa'il, ya, atau tafa'il, mafa'il. Taib, tamarin, jamak daripada tamrin. Taib, saya tanya selanjutnya, apa kedudukan tamarin di sini? Khabar, Ustaz. Khabar, khabar apa? Khabar banyak, ada khabar kana, ada khabar inna. Tadi lo khabar mufrad Ustaz ya, bukan ya? Enggak, maksudnya khabar apa? Karena khabar banyak, ada khabar kana, ada khabar inna, ada khabar mubtada. Khabar mubtada Ustaz. Nah iya, khabar mubtada. Mana mubtadanya? Mahdhuf. Mahdhuf. Nah, Ustaz. Apa takdirnya? Takdirnya haji. Hadhihi, nah. Hadhihi tamarinu. Taib, nah. Jaid, mumtaz. Hadhihi tamarinu. Nah, Ustaz. Ya, dibuang kerana dia apa? Kenapa dibuang? Maklum. Ya, di dalam bahasa Arab, ya, semakin ada kata yang dibuang, semakin bahasanya semakin balaghah. Di balaghah, lebih tinggi sasrahnya. Nah, itulah rahasia bahasa Arab. Makin banyak kata dibuang, makin simple, makin singkat, berarti apa? Bahasanya makin apa? Sastranya makin bagus. Iya. Itu kalau enggak sembarang buang. Iya. Jadi buang kalau dia maklum. Tamarin ay hadhihi tamarin. Jayid. Iqra' soal awal. Al-awwal. Ainil mu'raba minal mabni fi ma ya'ti. Rubahlah isim yang mu'rab dari yang mabni pada yang berikut ini. Rubah apa itu ayin? Ayin ganti ya Ustaz, ganti atau rubah Ustaz? Ayin mu'ayyan. Jelaskan ya. Arti mu'ayyan? Ayin. Mana ayin ya ikhwani? Tentukan. Tentukan. Halo? Ya, nah, ayin tentukan. Artinya mana yang murab, mana yang mabni. Ayinil mu'raba. Jaid minal mabni fima ya'ti. Jadi tentukan isim mu'rab dari isim yang mabni pada kalimat-kalimat berikut ini. Baik. Isim yang mabni itu enggak sebutkan satu persatu. Nah, sebutkan. Baca dulu. Dakhala. Naam. Mabni atau mu'rab? Mabni Ustaz. Mabni. Limadha mabni? Fi'il apa ini? Fi'il madhi Ustaz. Fi'il madhi. Naam. Mabni. Mabni ala fathih. Ala fathih. Karena semua fi'il madhi mabni. Mabni. Tidak ada yang mu'rab. Baik, mabni ala fathih. Naam. Kenapa dia mabni ala fathih? Kenapa ya? Lupa lagi saya kurang mulai. Lupa lagi. Antum bisa jawab ini? Kenapa mabni al-fathhi dakhala? Karena lam yattasil bi akhiri syai. Lam yattasil bi akhiri syai. Kamu Fatimah? Naam Ustaz. Nah, karena dia tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu. Naam Ustaz. Tidak bersambung dengan waw. Baik. Yang kedua ijlis. Ijlis. Mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni. Kenapa mabni? Mabni ala sukun Ustaz. Kenapa dia mabni? Kenapa dia mabni? Aduh. Ai fi'il? Fi'il amr. Fi'il amr. Ya, karena dia fi'il amr. Karena fi'il. Iya, kullu fi'lil amrin mabni. Kullu fi'li amrin mabni. Semua fi'il amr itu mabni. Mabni al-sukun. Sahih? Nah, mabni al-sukun. Limadha mabni al-sukun? Kenapa di mabni al-sukun? Fi'ilnya itu sahih Ustaz ya, bukan fi'il yang ada huruf ilat. Karena dia fi'il, akhirnya fi'il sahih. Nah. Kemudian lam yattasil bi akhir syai. Iya. Baik, istamir. Yadhaba. Mabni atau mu'rab? Yadhabu Ustaz ya. Ini menjawab atau bertanya? Anti tas'alina atau tujibin? Ajib Ustaz. Baik, ajibi. Nah. Yadhabu. Yadhabu. Mu'rab atau mabni? Yang mu'rab. Mu'rab. Limadha mu'rab? Limadha sayadhab mu'rab? Aduh, benar lupa lagi. Lupa lagi. Baik, antum? Lianna hu fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari. Kena ada fi'l mudhari. طيب هذا قدر الله. طيب لا بس طيب على كل ماذا إجابة جيدة ممتازة. إذا دخل فعل فعل ما مضي فهو مبني. اجلس كذلك فعل مبني. لماذا؟ لأنه فعل أمر. يذهب فعل مؤرب. لماذا؟ لأنه فعل مضارع. طيب kita berikan kesempatan kembali kepada kaum Fatimah yang telah menjawab tiga pertanyaan. Alhamdulillah, tersambung kembali. Masya Allah. Silakan lanjutkan nama Fatimah. Ya. Tafhamna. Tafhamna. Tafhamna. Apa arti tafhamna? Dia kalian perempuan telah memahami. Telah atau sedang? Sedang ini fi'il mudhari ini. Naam Ustaz. Iya, tafhamna kalian perempuan. Naam. Paham. Faham. Iya. Paham. Naam Ustaz. Jayid. Nah. Ma mabni atau mu'rab? Mabni Ustaz. Mabni. Ma alamatul bina? Nun niswa Ustaz. Ma alamatul bina? Alamatul. Tanda mabninya apa? Tanda mabninya sukun ya. Aduh lupa lagi. Alamatul binanya fathah Ustaz. Fathah. Naam Ustaz. Fathah. Naam Ustaz. Baik. Kenapa fathah? Karena bersambung dengan nun niswa, Ustaz. Nun niswa. Nah, Ustaz. Bersambung yang fathahnya nun niswa atau fiilnya? Yang kenapa, Ustaz? Yang fathah itu fiilnya atau nun niswahnya? Nun niswahnya, Ustaz. Nun niswahnya. Nah. Apakah nun niswa itu fiil? Berarti mabni ala sukun, Ustaz. Mabni ala sukun, sahih ikhwan? Ha? Mabni ala fathah atau mabni ala sukun? Mabni ala sukun. Ini kan fiil. Nah, Ustaz, ya. Nah, kalau bicara fiil, maka perhatikan huruf akhir fiil apa? Oh, yeah. Apa huruf akhir fiilnya? Mim. Mim daripada fahima yafhamu. Nunnya bukan fiil. Nah, itu nun niswa. Baik, ada tafhamna fi'lul mudhari mabni liittisalihi binun niswa. Dia mabni sukun. Kenapa? Bersambung dengan nun niswa. Apa makna nun niswa? Apa arti nun niswa? Nun yang menunjukkan perempuan, Ustaz. Menunjukkan perempuan. Perempuan, pelakunya perempuan. Pelakunya. Berapa orang? Jama'. Iya. Jadi artinya apa? Kalian perempuan. Perempuan paham. Sudah paham. Nah, paham. Baik. Baik, mau diborong semuanya? Boleh. Baik. Fadhlan, silakan. Yakhrujuna. Heeh. Mu'rab atau mabni? Mu'rab, Ustaz. Mu'rab. Alal yaqin. Yakhrujuna. Afan, tunggu dulu. Kharaja yakhrujuna. Yakhrujuna. Harus yakin betul. Yakin, Ustaz. Yakin. Mu'rab. Naam. Mu'rab. Ma alamat i'rab. Apa tanda mu'rab? Ini marfu' atau mansub atau majzum? Ini marfu', Ustaz. Marfu'. Naam. Ma alat rafi? Waw jama'ah, Ustaz. Waw jama'ah. Ada tanda rafa' waw jama'ah? Alamatnya dhamma maksudnya, Ustaz. Alamat rafi? Waw. Alamatul bina untuk kok alamatul bina atau alamatul rafa' ini? Alamatul rafa', Mas. Alamatul rafa' itu kharaja ya kharuju. Waw, Ustaz. Alamatul rafa' waw. Nah. Betul? Sahih ikhwani? Sahih? Mutaakkid? Muantum mutaakkidun? Alamat rafi' waw. Waw. Nah, li'annahu jama' mudzakkar salim. Hakadha? Naam, sahih. Bala. Hah? Ya, antum bilang alamat rafi' waw. Waw. Idzan li'annahu jama' mudzakkar salim. Jama' mudzakkar salim marfu'un bil waw. Hal hadza jama' mudzakkar salim? Na'am. Naam, Ustaz. Masyaallah. Iftahu a'yunakum. Iftahu a'yunakum. Hah? Hadza fi'il. Halo? Iya, Ustaz. Ini ikhwan sih belum connect juga ini. Antum mikirin apa? Masya Allah. Ya inilah. Jangan apa? Perhatikan. Ada kemiripan antara fi'il mudhari dengan jamak mudzakkar salim. Ini bukan jamak mudzakkar salim. Tidak semua yang berakhiran waw dan nun itu jamak mudzakkar salim. Terkadang dia bukan isim tapi fiil. Yakhrujuna. Ini fiil mudhari. Idza ma'al rafi waw dhammah. Waw dhammah. Aina dhammah? Ala jim. Jim. Naam. Masyaallah. Ya, Umma Fatimah. Naam, Ustaz. Gimana? Masih ketuk-tukar. Taib, kita kasih kesempatan yang lain, kita dengar yang lainnya. Ini ikhwa di sini juga sama pendapat dengan Ummu Fatimah. Jazakallah khair Ummu Fatimah. Mari kita buktikan ini. Tafadhal Ihsan yang lain. Barakallahu fik. Jazakallah khair kepada Ummu Fatimah dan kita berikan kesempatan kembali di belakang Ummu Fatimah. Silakan di 0218236543. Tiga kata yang tersisa di nomor satu tentunya ya, tiga kata yang tersisa. Yakhrujuna, tashrabina dan yaktubna. Silakan. Kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? dengan Ummu Aisy di salah tiga. Ummu Aisyah di salah tiga. Ya. Ummu Aisyah. Ya. Baik, tafadhal ya Ummu Aisyah. Ma'akil kitab? Ya. Baik, iqra'i. Tashrabina. Yakhrujuna. Dari situ. Yakhrujuna. Hadha mabni aw mu'rab? Mu'rab. Mu'rab. Baik. Hal huwa marfu' aw mansub aw majzum? Marfu'. Baik, ma'alamat rafi'? Apa tanda rafa'nya? Thubutun nun li'annahu af'alul khamsah min al af'al khamsah. Masyaallah, mumtaz. Naham, al jawab mumtaz. Ya itu aja. Ya thubutun nun hadha af'il af'al khamsah marfu' bi thubutun nun. Amma waw, waw itu bukan tanda rafa, waw itu sebagai apa? Waw jama'ah fa'il dhamir. Ya. Baik. Naam. Istamiri. Tashrabina. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Marfu' atau mansub atau majzum? Marfu'. Ma'al atrafi? Thubutun nun. Li'annahu min al-af'al. Af'al khamsah, sa'im khata', ya. Sahih? Tai al-ya ini ya apa ini? Ya ul mukhatabah. Di mana anti pelaku, engkau perempuan. Mumtaz. Taib. Fil akhir. Yaktubna. Mu'rab atau mabni? Mabni. Limadha mabni? Li'annahu apa? Ittisalini binun niswa. Jadi, li'annahu yattasilu bihi nun niswa. Karena bersambung dengan nun niswa. Mana yaktubna? Gimana? Mana yaktubna? Apa arti yaktubna? Yaktubna. Mereka laki-laki sedang menulis. Sahih atau khata? Yaktubna ya umma. Nun niswa. Apa arti nun niswa tadi? Ummu Aisyah? Oh iya. Nun yang menunjukkan perempuan. Menunjuk pelakunya perempuan. Ahsan. Banyak jamak. Baik, kalau itu maknanya apa? Mereka perempuan sedang menulis. Nah, mereka perempuan sedang menulis. Inilah pentingnya grammar. Pentingnya nahu. Kalau tidak paham nahu, salah menerjemahkannya. Jadi mereka wanita. Bukan kalian wanita, bukan juga mereka laki-laki, dan bukan juga dia laki-laki, tapi mereka wanita sedang menulis. Baik, masya Allah, mumtaz. Nah, barakallah fik. Wafik barakallah. Ustaz mau bertanya, Ustaz. Iya. Maksud dari takomu maqamul illatain. Naam, takomu maqama illatain. Naam. Iya, kemudian fi'il saro yang artinya berjalan itu. Naam, saro ya Sri. Naam. Ya, dikatakan nafis ya'i. Padahal sebelum ya itu hurufnya fathah. Biasanya kan itu dikatakan alif lazimah. Kenapa enggak nafis alif? Ya. Baik. Nafis ya'i. Satu lagi Ustaz ya. Iya. Kata-kata an-niyatu lughatan. Lughatan itu i'rabnya sebagai apa, Ustaz? Iya. Jazakumullah khairan. Wa iyyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Mubashar kan? Baik lah bas, atau diakhirkan? Boleh diakhirkan atau di sekarang, jangan nanti lupa lagi ya. Baik, soal yang pertama, biar adil. Jadi apa soal pertama dari bagaimana cara menghafal mufradat, iya kan? Mufrad itu fakabarit kosakata. Terkadang ada orang menghafal kosakata itu sulit menghafal kosakata. Ada yang mudah. Dengan diatur setiap hari sekian, setiap hari sekian. Nah, ada yang mudah, ada yang susah. Hari hafal, besok lupa lagi. Ya, ini tergantung orangnya. Ya. Nah, untuk memudahkan paham atau ingat kosakata itu, bikin kalimat, simple. bikinlah kalimat. Umpamanya menghafal kata Sarah Yasri, ya kan? Mana Sarah dihafal Sarah itu berjalan, ya. Asal makna berjalan di waktu malam. Sarah Yasri, Sarah. Ya, bikin kalimat. Ya, Sarah Ahmadu, Sarah Ahmadu, Fisuk. Ahmad berjalan di pasar. Jadi bikin kata atau kalimat yang simple. Itu yang pertama. Yang kedua, sering-seringlah baca buku yang berbahasa Arab. Karena kata-kata, kosakata itu akan sering kita jumpai dalam buku berbahasa Arab. Ya. Akan kita jumpai. Dengan sering membaca dan ulang-ulang, insya Allah itu akan menjadi sabitah, menjadi ingat di dalam pikiran kita. Ya. Jadi enggak ada cara lain. Ya. Enggak ada dengan apa? Sinsalabin. Langsung hafal. Ya, kecuali orang yang Allah kehendaki hafalannya bagus, sekali lihat sudah hafal. Ada orang jenius kan. Nah, kalau yang semacam sepantar kita ini, orang seperti kita ini susah menghafal. Ya, mau enggak mau harus sering membaca. Dengan banyak membaca itu akan menguasai kosakata-kosakata, bahkan lebih banyak kosakata yang harus yang akan kita dapati. Kunci itu membaca. Semua itu qiraah, membaca. Kemudian dipraktikkan dalam bahasa. Ya. Baik, kemudian pertanyaan tadi. Ada pertanyaan yang kedua. Dari Ummu Aisyah tentang taqumu maqamal illatain. Taqumu maqamal illatain. Ini terkait dengan ismul ladzi la yansarif. Ismul ladzi yansarif, isim yang tidak boleh bertanwin. Jadi ada dua macam. Yang pertama, dikarena faktorkan dua illat. Dua illat. Yang kedua, satu illat. Satu illat itu menempati seperti dua illat. Artinya satu illat itu sudah cukup dia menjadikan kata itu tidak boleh bertanwin. Jadi taqumu maqama illatain itu menempati seperti tempat dua illat. Contoh ismul ladzi yansarif yang memiliki dua illat ini juga bisa dibagi menjadi dua bagian. Menjadi dua bagian, pertama isim alam, yang kedua wasfiyah, kata sifat. Nah, isim alam memiliki dua illat. Kemudian wasfiyah juga memiliki dua illat. Nah, apa contoh isim alam memiliki dua illat? Pertama, contoh Ibrahim. Apa illatnya? Kenapa enggak boleh bertanwin? Sebagian besar para nama nabi dan nama rasul dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah tidak bertanwin. Ibrahim, Adamu, Ya'qubu, Yusufu ila akhir. Nah, ini apa? Illatnya apa? Pertama, alam atau alamiyah. Atau alamiyah isim alam. Apa? Nama orang atau nama tempat, nama bulan itu isim alam. Ini faktor pertama. Yang kedua, ajamiyah. Karena Ibrahim ini termasuk nama ajam. Asalnya bukan bahasa Arab. Nama ajam. Itu ajamiyah adalah bukan bahasa Arab. Jadi Adamu, Idrisu, Ilyasu, Ya'qubu, Yusufu, semua ini adalah asma'ul ajamiyah. Bahasa ajam. Nah, jadi dua illat. Utsman. Apa illatnya? Dua illat. Yaitu apa? Pertama, alam, alamiyah. Al-thani, ziyadah alif wa nun. Salman, alamiyah. Nama orang, sah? Kemudian apa? Illat yang kedua, ziyadah alif wa nun. Thumma, Makkah. Isim alam? Naam, idhan alamiyah. Illatnya alamiyah, kena nama tempat. Thumma, al-thani, ta'nis, mu'annas. Fatimah, isim alam? Idzan alamiyah. Ila tsaniyah, ila yang kedua adalah ta'nis. Kalau wasfiyah, al-wasfiyah. Jau'an, atshan, umpamanya. Jau'an, atshan. Apa ilatnya? Wasfiyah, kata sifat, ya atsani, ziyadah alif wan wan nun. Nah, adapun yang hanya satu ilat tapi dia menempati dua ilat. Artinya dengan satu ilat hukumnya sama seperti isim yang memiliki dua ilat. Itu apa? Tidak boleh bertanwin. Itulah sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu'. Timbangan mafa'il, masabih, atau timbangan mafa'il, qawa'id. Qawa'id. Nah, ini tidak boleh bertanwin. Baik. Ya, itu saja mungkin dua pertanyaan dulu kita akan angkat dan pertanyaan sisanya kami akan sampaikan di akhir kajian. Kita berikan kesempatan kembali di Tamarin untuk para pendengar dan pemirsa TV Roja, silakan di 0218236543. Halo. Iya, silakan. Halo. Baik, ya sudah menyambung, silakan. Baik, kita berikan kesempatan kembali di 0218236543 baik ikhwan ataupun akhwat dalam tamarin di nomor yang kedua halaman 19. Silakan. Iya, halo. Baik, di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Komarudin. Naam. Baik, ahlan. Ahlan. Ahlan wasalam. Kifaluk ya Qamaruddin? Alhamdulillah bikhair wa anta kifaluk? Alhamdulillah. Tayib iqra ya Qamaruddin ar-raqam ath-thani. Raqam ath-thani. Ma alamatul i'rabi al-asliyatu fil mudari'i? Ayat ath-thaniya ma? Ma alamatul i'rabil asliyatu fil mudari'i? Kenapa antum baca al-asliyatu kok enggak al-asliyati? Bukan al-i'rabi itu majrur? Enggak, Ustaz. Itu na'at dari alamat. Sahih. Idan al-asliyatu na'at daripada alamat. Ya. Yeah. Kalau i'rab itu mudzakkar, alamat mu'annas. Kemudian di sisi makna pun harus na'at daripada alamat, karena asliyah itu bukan i'rabnya. Asliyah itu adalah alamat. Itu tanda tanda i'rab yang asli. Baik. Ma alamatul i'rabil asliyatu fil mudhari. Tayyib. Ajib. Alamatul i'rabi al asliyatu fil mudhari salasun. Wa hiya ad-dhammatu. Ad-dhammatu. Wa hiya alamatu raf'i. Naam, wa hiya alamatu raf'i. Tayyib. Wa thani? Thani al-fathah. Al-fathatu. Al-fathatu wa hiya alamatu nasbi. Salis sukunu. Wa hiya alamatul jismi. Wa hiya alamatul jismi. Masyaallah. Sahih ikhwan? Sahih. Masyaallah, mumtaz. Naam. Barakallahu fik. Ustaz mau tanya nih. Iya, betul. Kan fi'il terbagi tiga, Ustaz. Mandi, mudhari' dan amar. Kalau di kitab tafsir itu ada fi'lun nahi, itu bagian dari fi'il atau tidak, Ustaz? Fi'lun nahi. Iya. Oh iya ya, tayyib. Itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Kamarudin. Tayyib bin akhir al-ijabah, kita berikan kesempatan kembali di telepon 0218236543 untuk pertanyaan nomor 3. Ya, silakan. Di 0218236543. Kami berikan kesempatan baik ikhwan ataupun akhwat. Fadhal. Tayyib, halo. Ya, silakan di 0218236543 dan pertanyaan nomor 3 di halaman 19 bagi antum yang baru bergabung bersama kami dalam pembahasan jilid ketiga ini. Kita angkat kembali. Halo. Naam. Mustarika fili. Ya. Baik, تفضل يا اخوان. اقرا سؤال الثالث. واحد منكم يقرا. تفضل. تفضل. نعم أنت تقرأ وهو يجيب. طيب اقرأ. الثالث. ما علامات الإعراب الفرعية في الأفعال الخمسة؟ نعم. ما علامات الإعراب الفرعية في الأفعال الخمسة؟ في الأفعال الخمسة. طيب فهمت السؤال؟ فهمت. ممكن أن تترجم؟ Apa alamat tanda-tanda i'rab yang tanda-tanda i'rab yang cabang pada fi'il yang lima? Ya. Fi'il yang lima. afal khamsah. Jadi apa tanda-tanda i'rab far'iyah, tanda-tanda i'rab yang bukan asli, ya, pada fi'il, fi'il yang lima. Taib, ha? Taib, ajib. Anta ya. Alamatu i'rab, alamatu i'rabi al-far'iyati. Ha ha ha. Alamatu i'rabi al-far'iyatu fil af'alil khamsati. Alamatul rafi fiha subutun nun wa alamatun nasbi wa jazm hasfun nun. Sahih muqata? Sahih. Idzan alamatul i'rabil far'iyyatu fil af'alil khamsati hiya thubutun nuni fi halatir raf'i. Wa tsani hasfun nuni fi halatin nasbi. Wa tsani wal jasmi. Jadi fi halatil, fi halatin nasbi atau fi halatin nasbi wal jasmi. Nah. Baik, mungkin tak tiba misal? Nah, hati misal. Nahu turidi aturiduna an tadhhabu alam tadhhabi ila madrasati ya ya Maryam. Baik. Baca buku ya. Man minkum yasti an yati min ya min indihi. Taib indak? Limadha la tadrusu ya ikhwan ya ikhwah? Limadha la tadrusu aw la tadrusuna? Lam tadrusu. Limadha lam tadrusu? Aw ana ana antum lam afhamu antum lam afhamu anitars kaifa ya, afhamu ana antum kemudian ana lam tafhamu a'id antum lam tafhamu gaib antum lam tafhamu, lam tafhamu. Nah. Antum lam tafhamu. Jadi, هذا فعل مضارع مجزوم. نعم. نعم. على تجزمه حذف النون. حذف النون. جيد. ممتاز. نعم. أحسن. مثلا الطلاب يحضرون إلى المدرسة. الطلاب يحضرون إلى المدرسة. يحضرون هذا فعل مضارع مرفوع على طرفه ثبوت النون لأنه من ألف الخمسة. الطلاب لم يحضروا لم يحضروا هذا مجزوم أما منصوب أما المنصوب الطلاب يريدون أن الطلاب يريدون أن أن يحضروا طيب هذا منصوب. Jazakallahu khair, ممتاز. Naam. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya untuk pendengar dan pemirsa TV Roja, silakan. Halo. Iya, silakan. Halo. Fadhil, sudah masuk? Halo. Baik, kita berikan kesempatan kembali di 0218236543 bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja yang ingin bergabung di tamarin atau latihan-latihan di pelajaran ini. Anda bisa membuka di halaman 19 bagi Anda yang baru bergabung dan silakan menjawab di nomor 4 ya, di nomor 4. Tafadhol. Halo. Baik, di 0218236543 silakan. Sambil menunggu saat kita angkat kembali pertanyaan dari pendengar kita sebelumnya. Ya. Kalimat sara. Naam. Naqis ya'i disebutkan, bukankah sebelumnya fathah? Kalau fi'il sara itu fi'il madhi, itu mu'tal alif. Ya, itu fi'il mu'tal alif. Qablaha fathah, bukan mu'tal ya'. Sara. Itu fi'il apa? Mu'tal alif, qablaha fathah. Misal ih? Madha. Nah, amma mudari'uhu ya, kalau mudari'nya ya, sara yasri, madha yamdi. Amma yasri hadha fi'il mudari' naqis. Naqis. Ma harfu illa ya. qablaha kasrah. Ya. Naam, far, naam, far pada fi'il mudhari dan pada fi'il madhi. Yang terpenting lihat sebelumnya. Kalau dia fathah berarti alif, kalau dia sebelumnya ya kasrah berarti dia ya. Naam. Baik, kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa, ini sebatas latihan dan tidak perlu takut saja. Silakan di 0218236543 untuk mempraktikkan dan juga menguji kaidah-kaidah yang telah kita pelajari di pekan-pekan sebelumnya sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz. Silakan baik ikhwan ataupun akhwat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan umum Imam Hanif. Anani Imam Hanif. Silakan. Tafadhal Imam Hanif. Nomor 4 ya tadi. Naam, rakam rabi. Nomor 4. Ma alamatul jazmil far'iyyatu fil fi'lin naqis? Ma alamatul jazmil far'iyyatu fil fi'lin naqis? Fil fi'lin naqis. Baik. Alamatul jazmil far'iyyatu fil fi'lin naqis hiya hadfu akhirih. Hafu akhiri, mal maksud hafu akhiri? Dibuang huruf akhir, huruf ilatnya. Huruf ilah, ya. Yeah. Jadi hafu harfit ilah. Nah, hafu harfit ilah. Maha. Nah. Berarti kalau jazm, contohnya lam am husmaka min daftari. Mada? Maha yamhu. Nah. Nah, maha yam. Kalau sudah berbicara tentang alamatul jazam berarti dia fi'il mudhari, bukan fi'il madhi. Karena istilah jazam itu hanya ada fi'il mu'rab. Paham? Jadi istilah rafa nasab jazam itu hanya ada pada fi'il yang mu'rab. Kalau mabni tidak ada istilah rafa, tidak ada istilah nasab, tidak ada istilah jazam. Ya, jadi alamatul jazam berarti dia fi'il mudhari. Contohnya yamhu, yad'u. Yad'u masuk lam bagaimana? Dari maha berarti lam, lam amhu dari dhamir anak lam amhu. Nah, maka amha maha yamhu. Nah. Idzan amhu lam amhu. Lam ya, amhu. Harf akhir? Al waw, waw. Hah? Waw dibuang. Waw dibuang. Jadi huruf akhir apa? Jadinya setelah dibuang berarti amhu. Huruf ha. Ya akhirnya. Iya, huruf akhirnya ha, nah. Karena wawnya dibuang. Ya. Amhu. Da'a yad'u. Idzan lam lam ad'u. Lam yad'u. Lam yad'u. Misal akhar mu'tal ya. Mu'tal yamshi. Yamshi. Nah. Jayid. Majzum lam lam am lam yamshi. Lam yamshi. Nah. La tamshi. La tamshi. Nah. La tamshi. Jangan kau berjalan. La tamshi. La tamshi. Nah. Huruf akhir apa jadinya? Shin. Shin. Nah. Tidak ada ya. Ya sudah dibuang. Nah. Jahid. Masya Allah. Mumtaz. La tamshi fi syamsi. Saya tadi. Mada? Contohnya. La tamshi fi syamsi. Fi syamsi. La tamshi tahta syamsi. Nah. Tahta syamsi. Nah. La tamshi. La tamshi tahta syamsi. Jangan berjalan di terik matahari. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Baik, kita berikan kesempatan kembali untuk pertanyaan berikutnya. Nomor 5, fadhal. Di 0218236543 di belakang Umu Hanif. Silakan. Baik, halo. Iya, silakan. Halo. Halo, selamat malam. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa Bapak di mana? Pak Irwan di Kendari. Pak Irwan, taib. Ya. Ahlan tafadhal ya Pak Irwan, rakam. Ini kan apa ya? Dialog interaktif ini, Pak ya. Untuk bahasa Arab, Pak ya, tentunya. Pertanyaannya terkait dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Baik, mohon maaf Pak kalau pertanyaan yang secara umum kita alihkan di sesi tanya jawab pada kajian-kajian interaktif yang lainnya. Ada pertanyaan terkait dengan kaidah bahasa Arab, Pak? Oh, mungkin tidak Pak. Saya baik, kira iya. Ini. Jazakallah khair. Iya. Pak Irwan di Kendari, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan bagi pendengar yang lain, silakan di 0218236543. Dan sebelum kita terima kembali Ustaz, ada satu pertanyaan. Iya, iya. Kita angkat kembali tentang an-niyatu lughatan. Lughatan. Bagaimana man minkum ya'rif lughatan? Kenapa dia mansub di situ? An-niyatu lughatan, al-wudu'u lughatan. Ma mana lughatan? Apa arti lughah dulu? Menurut bahasa, menurut etimologi. Kenapa dia mansub? Ini macam mansubun binas'il khafid. Mansubun binas'il khafid. Mana mansub binas'il khafid? Dia mansub disebabkan dicabut huruf yang menjarkannya. Naza'ayan, mana ini? Naza'ayan za' mencabut, arti menghilangkan. Dia mansub disebabkan dihilangkan huruf yang menjarkannya. Khafid itu yang menjarkan. Asalnya apa? Makanya kalau kita lihat di konteks lain, al-wudu'u fil lughati, al-wudu'u fil syar'i, al-wudu'u fil istilahi. Paham? Nah, jadi al-wudu' fil lughati, al-wudu' fil syar'i atau fil istilahi. Ya, ketika huruf fa-nya, huruf jarnya buang, maka jadi apa? Al-wudu'u lughatan wa syar'an wa istilahan. Nah, ini katakan apa? Apa? Mansubun binas'il khafid. Mansubun binas'il khafid. Nah, fadhal Ustaz. Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Demikian umum yang bertanya. Kita angkat kembali bagi pendengar dan pemirsa berikutnya yang ingin ikut berinteraktif. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Rendra. Ahlan akhi Rendra. Naam. Rendra min Surabaya. Rendra min Surabaya. Ahlan wa sahlan. Baik, tafadhal akhi Rendra. Raqam 5. Ma'akal kitab? La Ustaz. La. Tushahidu at-tilfaz? Naam. Baik, iqra. Al-khamis. Al-khamis, naam. Ma alamatu raf'i fil fi'lin an-naqisi. Naam. Fahimta soal? Naam, insyaAllah. Jayid, ya, ana fahamu soal nisful ijabah ini. Baik. Alamatu raf'i fil fi'li an-naqis. Ya. Masa Ustaz. Mabni ala sukun. Mabni huna alamatur rafa. Idza kana istilah rafa qulna fa huwa mu'rab wa laysa mabni. Fahimta? Mustalah rafa wal jazm wal nasab hadha mu'rab wa laysa mabni. Jadi fahami Rendra? Fahimta? Kalau sudah ada istilah rafa, jazam dan nasab itu berarti fiilnya murab bukan mabni. Jadi alamat rafa berarti dia fiil mudhari. Mudhari. Naam. Idzan ma alamatur raf'i fil fi'lil mudhari an-naqis. Nah, mungkin itu lebih jelas lagi. Apa tanda rafa pada fiil mudhari an-naqis? Tapi ana asal, mal murafi'il mudhari' an-naqis? Bukan ya sukun Ustaz. Ha? Ana asal, fi'il naqis maksud fi'il apa ini? Fi'il naqis yang itu Ustaz, yang terakhirnya itu ya itu, ya ada, ya mati terus sebelumnya, kasro itu Ustaz. Ya, itu diantaranya. Jadi, jawaban yang tepat adalah fi'il naqis adalah fi'il yang diakhir oleh apa? Huruf illat. Yaitu alif, waw, dan ya. Alif, waw, dan ya. Apa contoh alif? Yatamanna, yarda. Ada alif, sah? Yatamanna, yarda. Waw, yad'u, yarju. Ya, yarmi, yamshi, yajri. Nah, itu yang ditanya. Apa tanda rafa pada fi'il mudhari an-naqis? Nah, huruf harfu illah. Berapa? Sebut harfu illah. Sebut harfu illah. Naam. Marfu bi sebut harfu illah. Baik, ma ra'yukum? Sa'im khata'. Nah, qalu khata'. Qala ikhwanuna fi lidha qalu khata. Ikuti apa, apakah pernah ngikutin pelajaran ini sebelumnya? Enggak ikut semua, Ustaz. Enggak ikut semua. Iya. Nah, coba diulang-ulang kembali itu beberapa halaman sebelumnya itu ada di situ. Nah. Baik, demikian Akhrendra. Maaf, jazakallahu khair atas interaksinya. Barakallahu fiik. Baik, kita masih tunggu jawaban yang tepat di nomor 5 bagi para pendengar dan pemirsa TV yang lain di 0218236543. Di belakang Akhrendra, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Ais di Salatiga. Alhan. Naam. Baik, silakan Ummu Ais. Al-Khamis. Al-Khamis, naam. Ma alamatur raf'i fil fi'li naqisi? Alamatur raf'i fil fi'li naqisi dhammatun muqaddarah. Dhammatun muqaddarah. Saya ikhwani sahih. Tapi mungkin antufassili qalilan. Mungkin antufassili qalilan. Coba diuraikan sedikit. Kalau contohnya yansa fi'lun mudhari'un. Kalau dia fi'il ma mu'tal alif, kalau dia fi'il mu'tal alif, dia dhammah muqaddara. Dhammah muqaddara ala al-alif. Al-alif lit-ta'adzur. Lit-ta'adzur. Jayid. Mana lit-ta'adzur? Maksudnya apa lit-ta'adzur? Tidak mungkin bisa berharokat. Naam, tidak mungkin bisa diharokatkan dan dituturkan harokat dhammah pun enggak bisa. Itu kata lit-ta'adzur. Misal, contoh. Yansa. Jaid yardha. Yatamanna. Dhammah di akhir enggak bisa diharakatkan di atas alif. Jaid, hadza li ta'dzur. Baik, summa. Kemudian selanjutnya apa? Kemudian kalau mu'tal waw. Mu'tal waw. Dhammah muqaddarah 'alal wawi. 'Alal waw. 'Alal waw. Istiqal. Istiqal. Naam, lissiqal. Apa itu lissiqal? Berat. Berat, berarti masih bisa diharakatkan. Ya. Nah, contohnya? Yatlu. Yatlu. Coba diharakatkan dhammahnya. Yatlu. Yatlu. Naam, jayid. Yad'u, yad'u. Yarju, yarju. Masih bisa diharakatkan, cuma berat. Karena berat itulah, maka ditakdirkan di atas waw. Istilahnya lisiqal. Taib. Wasalis. Yang ketiga. Mu'talya. Mu'talya. Alamatu rafaihi dhammatun muqaddaratun alal ya. Lisiqal. Lisiqal juga. Misal. Yarmi. Yarmi. Coba harakatkan. Yarmiya. Yarmiyu. Yarmiyu. Yajri. Yajriyu. Yajriyu. Yamshi. Yamshiu. Nah, di dhammah kan itu berat, thiqal. Oleh karena itu ditakdirkan dhammah di atas ya. Baik, masya Allah, mumtaz. Barakallahu fik. Yang tadi Ustaz, ketika fi'il sara yasri dikatakan nakis ya'i, salah gitu Ustaz? Kalau dia yasri itu nakis ya, tapi kalau sara itu nakis alif. Sesuai dengan fi'ilnya umur. Lihat fi'ilnya. Oh, jadi fi'il maudhi sama mudhari bisa beda gitu Ustaz ya? Oh iya, beda, iya. Betul. Oh. Nah. Mm-hmm. Walaupun satu produk. Walaupun satu makna Ustaz ya? Iya. Baik, itu saja Umu. Jazakallah khair. Baik, ada satu pertanyaan, silakan. Asma'ul Khamsah kemarin juga dikatakan Asma'ul Sittah. Iya. Itu yang satu lagi apa ya? Asma'ul Sittah atau Asma'ul Khamsah. Kenapa? Yang satunya apa? Hanu. Apa? Hanu. Kalimah Hanu. Hanu. Hanuka. Hanuhu. Hanuhu. Hanuhu. Hanu. Hanu. Kata hanu ini sesuatu yang menunjukkan yang aib, yang tidak enak untuk didengar. Jadi istilah hanu itu adalah kata-kata yang menunjukkan suatu hal yang aib, yang tidak enak didengar dan tidak bagus untuk diungkapkan. Makanya para ulama mengatakan hanu ini termasuk juga apa? Ada yang i'rabnya i'rab asmaul khamsah, ada yang i'rabnya apa? I'rab bukan a, bukan asmaul khamsah. Bukan termasuk asmaul khamsah. Baik, Om. Demikian. Ya. Jadi i'rabnya apa, Ustaz? I'rabnya? Iya. Ya, yang sahihnya adalah i'rab bukan asmaul khamsah. Hanuhu tanpa waw, hanahu, hanihi. Iya. Boleh contoh dalam kalimat, Ustaz? Dalam kalimat? Iya. Misalan ana la urid an anzura ila hanihi. La urid an anzura ila hanihi. Kalau di asmaul khamsah ila hanihi pakai ya. Kalau dianggap asmaul khamsah. Apa artinya saya tidak mau melihat kepada anunya? Artinya sesuatu yang aib pada orang tersebut. Ya. Baik, demikian itu umum. Makna kata hanu. Nah. Iya. Mungkin itu dulu ya, Umi ya. Mohon maaf, kita berikan kesempatan bagi yang lain dulu. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Barakallahu fik. Baik, demikian dari Umi Ais di Salatiga. Kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa yang lain, masih ada tersisa dua nomor ya di kesempatan malam ini. Silakan. Ya, 0218236543. Baik, kami berikan kesempatan kembali. Silakan di belakang Umi Ais di Salatiga. Anda bisa menjawab pertanyaan nomor 6 kemudian nomor 7, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Di Madura, Naufal. Pak Naufal? Iya. Baik. Ma farqu baina Mal farqu, naam. Ya, ma farqu baina ismun munsharif wa ghairu munsharif. Apa? Tafadhal. Naam, ismun ghairu munsharif, ismun ladzi la yansharif. Iya. Iya, sama aja, Pak. Enggak ada bedanya, cuma itu istilah. Ismun ladzi la yansharif, isim yang tidak bertanwin. Ismu ghairu munsharif. Jadi ismun ghairu munsharif. Itu hanya konteks saja. Maknanya sama. Jadi ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak boleh bertanwin. Dan ismun ghairu munsharif, isim yang tidak bertanwin. Maksudnya sama. Demikian, Naufal. Ya, syukur. Afwan. Jazakallah khair pada Pak Naufal di Madura. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan bagi pendengar di studio lagi saja. Naam. Rekan-rekan kita, silakan nomor 6 atau mau jawab. Tafadhal. Baik, tafadhal. Iqra. Ma'alamatun nasbi fi fi'lin naqisil maf'ul. Iqra jayidan. Ma'alamatun nasbi. Naam, ma'alamatun nasbi, alamatun nasbi fi fi'lin naqis. Fil fi'lin naqis. Naam, fil fi'lin naqisi syakka al-maftuhul aini. Naam. Ma alamatun nasbi fil fi'lin naqisil maftuhil aini jayid au maftuhil ainu. Naam. Baik. هيا فضل. ما علامة النصب في الفعل الناقص المفتوح العين؟ علامة النصب في الفعل الناقص المفتوح العين الفتحة المقدر. الفتحة al-muqaddara. Apa contoh dulu fi'il naqis maftuha al-ain? Lan ansa. Naam, yansa. Yansa. Yansa. Sahih? Maftul ain. Mana mulut maftuhul ain? Fathah. Ain fiilnya berbaris fathah. Nasiya yansa. Nasiya itu kalau fiil madinya apa? Kasrah. Ainnya kasrah. Waktu fiil mudhari'nya fathah. Yansa. Itu katakan fiil mudhari' maftuhul ain. Yansa, yatamanna, yarda. Alamatun nasbi eh? Fathah muqaddara alal alif litta'adzur ya, jangan lupa itu litta'adzur. Kalau sudah alif litta'adzur enggak bisa diharakatkan, baik dhamma fathah maupun ya dhamma dan fathah. Baik, jazakallahu khair akhi. Baik, kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa TV Roja satu nombor terakhir. Silahkan di 0218236543. Nomor 7 di kesempatan malam ini, Tamarin di halaman 19, silahkan. Iya, halo. Silahkan di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Ahsan. Ummu Ahsan. Masya Allah Ummu Ahsan. Sebetulnya gak berani masuk. Tak berani mas. Tak berani. Masya Allah. Kenapa takut ditanya macam-macam leh? Tidak Ustaz, umat seperti itu. Iya, taib. Tapi sekarang berani kan? Insya Allah. Iya, siap-siap pertanyaannya. Aduh. Taib, kraib. Baca dulu lah, baca dulu. Baca itu sudah pertanyaan itu. Rakam asabi. Nah, rakam asabi, rakam akhir. Ma alamatul jasmi fil fi'lin fi'lil muda'afi. Muda'afi, jayid. Ma alamatul jasmi fil fi'lil muda'afi. Alamatul jasmi fil fi'lil muda'afi sukun muqaddara. Sukun muqaddara. Naam. Fi'il muda'af. في علامة الجزم في في في المضاعف سكون مقدرة. طيب أنا أسأل صحيح أم خطأ؟ ما شاء الله صحيح. طيب pertanyaan selanjutnya bukan sampai di situ ya Ummu Ahsan. Halo? Ya, jangan diputus dulu ya. Baik, kenapa dikatakan sukun muqaddarah? Kenapa dibuka? Bukankah dia fathah di akhirnya? Apa? Coba kasih contoh dulu, kasih contoh dulu. Lam. Misalnya, nah, misal. Radda ya ruddu. Nah. Radda ya ruddu. Nah. Kalau sudah jazam berarti fi'il mudhari', ha? Baik, radda ya ruddu, masukkan huruf jazam. Lam radda. Kenapa fi'il madhi? Fi'il mudhari'. Kalau sudah istilah jazam berarti dia fi'il mudhari'. Iya. Lam aradda. Nah. Apa arti lam aradda? Saya tidak membalas. Iya, saya tidak membalas. Lam arudda. Baik, bukankah fathah di akhir? Nah, Ustaz, dia bertemu dua sukun. Oh, iya. Bahasa Indonesia aja ya, Ustaz. Hah? Tapi iya, dengan bahasa Indonesia aja sekali. Iya, bahasa Indonesia aja. Silakan, Bu. Karena bertemu dua sukun, jadi satu sukunnya ini dihidupkan, Ustaz. Iya, difathakan. Difathakan. Naam, liltika'u sakinain. Bertemu dua sukun. Karena dua dal itu hanya ada dua, kan? Radda ya ruddu. Dalnya ada dua. Ada dua. Ada dua dal. Double. Naam. Dal yang pertama sukun, kemudian dal yang kedua, iya dal yang kedua juga sukun karena masuk huruf lam jazam. Nah. Yarud. Nah, bertemu dua sukun, dal pertama, dal kedua bertemu sukun. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya bertemu dua sukun, maka difathahkan di akhir. Sehingga jadi apa? Yarud, kemudian ditasydidkan, diidghamkan dalnya. Sebagai tanda idgham, tanda huruf tasydid, harakat tasydid. Jadi lam yarudda, lam arudda. Ya, jadi itu apa? Jadi tanda jazamnya adalah sukun muqaddar. Sukun muqaddara. Adapun difathahkan wa hurrika bil fathah man'an liltiqa'u sakinain, untuk mencegah terjadinya bertemu dua sukun. Mungkin tiba bertanya, kenapa fathah di, kenapa harakat fathah, kenapa enggak dhamma, kenapa enggak kasrah? Karena fathah itulah harakat yang paling ringan. Naam, akhaf. Baik, barakallahu fiik. Entas ya, entas. Afan, Ustaz. Naam. Soal, ada pertanyaan? Sebetulnya ingin gini Ustaz, ketika Pak Ustaz, setiap kali ada penjelasan dari Pak Ustaz, kan kami catat nih Ustaz. Iya. Yang kami akhir-akhir ini kan kami mencatatnya itu tidak lengkap Ustaz, karena dulu itu bisa apa, ada siaran ulang, sekarang harus di download. Sementara kami umah tuh kayaknya agak-agak gimana gitu. Kalau udah di komputer itu kan pekerjaan juga terbengkalai Ustaz. Kalau bisa, jadi bisa di ini siar ulang lagi Ustaz. Demikian. Oh iya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Dan siaran ulangnya sudah selesai. Kamu bisa simak siaran ulang di hari Senin untuk jilid ketiga pukul 1 siang kami sampaikan bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja untuk siaran bahasa Arab, baik jilid 2 maupun jilid 3 kembali kami ulang di hari Senin dan Selasa pukul 1 siang. Kajian edisi siang silakan bisa disimak kembali. Baik, demikian informasi ini kami sampaikan dan jawaban sudah selesai semuanya. Alhamdulillah, selesai apa pertanyaan-pertanyaan. Alhamdulillah secara umum al-ijabah mumtazah, ini jawabannya cukup bagus sekali penguasaan dan, alhamdulillah. Bisa di naik tingkat berikutnya insyaallah. Oh iya. Kami akan kembali pertanyaan-pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Dan tadi disebutkan oleh Kamarudin tentang fi'il dibagi menjadi tiga. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il mudhari, dan fi'il nahi. Fi'il nahi itu masuk pada fi'il mudhari. Fi'il nahi masuk pada fi'il mudhari. Kenapa dikata fi'il nahi? Karena ada la nahiyah. Sebelum masuk la nahiyah kan fi'il mudhari, sah? La tazhab. Asal tazhabu. Masuk la nahiyah. Jadi fi'il nahi maksudnya fi'il yang dimaksud oleh huruf nahi. Fi'il manfi, fi'il yang dimaksud huruf nafi. La yadhhabu, dia tidak pergi. Jadi itu kembali kepada fi'ilnya, itu fi'il mudhari. Jadi tidak ada yang dikatakan fi'il terbagi 4 atau 5. Ya. Nah. Baik, demikian Akhmaruddin barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan dari pendengar kita. Ismul ladzi la yansarif disebutkan bahwa saya tidak menerima tanwin. Yang menjadi pertanyaan, kenapa juga tidak bisa menerima baris kasrah? Oh iya. Ya kan itulah tanda mizat, ciri khas fi'il itu tidak kasrah. Jadi tidak menerima kasrah. Dan karena kasrah itu adalah tanda isim. Kasrah itu hanya tanda isim. Jadi tanda-tanda yang bersama dengan isim itu hanya rafa dan nasab. Bersama dengan isim. Fi'il, ya fi'il mudhari bersama dengan isim itu hanya apa? Hanya dhammah dan fathah. Dhammah ketika rafa, fathah ketika nasab. Nah, adapun jazam itu hanya tanda isim, tidak ada tanda fi'il, tidak tanda isim. Sebaliknya kasrah itu hanya tanda isim, bukan tanda fi'il. Nah, oleh kita wa fi'il tidak menerima kasrah. Kenapa? Karena itu tanda isim, bukan tanda fi'il. Begitu sebaliknya, apa? Sukun. Nah, kenapa isim enggak menerima sukun? Karena itu tanda fi'il, bukan tanda isim. Dan sehingga isim ghair munsharif ada dua itu saja, ya. Tidak tanwin dan tidak kasrah saja. Cuma itu, kalau ghair munsharif adalah dia tidak bertanwin. Tidak bertanwin. Kalau dhamma enggak berdhammatain. Kalau dia fathah bukan fathatain. Iya. Dan tidak juga menerima kasrah. Gimana? Nah ini ketika dia kasrah, tanda kasrahnya adalah fathah. Ini katakan alamah far'iyah. Alamah far'iyah yang ada pada ismul ladzi la yansarif adalah ketika jar. Ketika jar dia fathah tandanya, bukan kasrah. Kenapa? Nah, karena isimnya tidak boleh bertanwin. Itulah faktornya. Apa dalilnya? Silakan buka Al-Quran. Al-Quran merupakan hujjah, dalil. Ya. Dan temukan juga hadis. Baik, tafadhal. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Demikian. Dan kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Di awal dia ada pertanyaan tentang tata cara menghafal kosa kata. Ditanyakan kembali di sini, Ustaz. Tentang membaca kitab, sedangkan bahasa Arab itu tidak berharokat. Bagaimana kalau membaca Al-Quran dan hadis, apakah sama? Membaca Al-Quran dan hadis, itu kaedah itu sama. Mau kitab yang lain, itu kaedah sama. Ya. Karena yang namanya bahasa, bahasa yang benar, bahasa yang sahih, itu kaedah sama. Kaedah Nahwu Arabiyah itu berasal dari mana? Berasal dari kaedah dari Al-Quran dan juga dari Sunnah, dan juga dari bersumber dari pemilik bahasa Arab sendiri, Al-Abiyat Asy'ariyah. Makanya abiyat syariah ini termasuk hal yang perlu dipelajari, karena itu ada bahasa-bahasa yang fusha. Ya. Nah, jadi kaidah itu, nama kaidah nahwiyah atau sarfiyah itu sama, maupun dalam Quran, maupun dalam hadis, maupun di dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Kalau kaidahnya tidak benar, berarti kaidahnya salah. Ya, enggak ada yang namanya apa maf'ul itu apa? Hukumnya majrur. Maf'ul itu hukumnya mansub. Cuma tanda nasabnya bermacam-macam. Nah, bahasa ini ya, ada bahasa fusha, ada bahasa amiyah. Ini bahasa amiyah adalah bahasa pasaran. Bahasa pasaran ini bukan bahasa Arab fasih. Nah, bahasa pasaran ini yang banyak melanggar kaedah-kaedah bahasa Arab. Karena bukan saja aturan kaedah Arabnya, bahkan kata-kata pun sudah banyak yang terkontaminasi atau terserap dengan bahasa-bahasa di luar bahasa Arab, itu bahasa ajam atau bahasa asing, termasuk bahasa kita. Ya, betapa banyak bahasa kita menyerap bahasa asing, terjadi perubahan. Ya. Jadi sini adalah yang ada kaidah fusha adalah bahasa Arab fusha. Bahasa fusha itulah bahasa Arab Al-Quran dan bahasa hadis dan bahasanya para sahabat, itu fusha. Nah, fasih ada lugah fasihah, lugah fusha. Kalau fusha itu mana fusha? Lebih fasih. Nah, itu menunjukkan apa? Sastranya, grammar sastranya lebih tinggi. Makanya Al-Quran itu fusha. Dikatakan fusha. Kenapa? Dari sisi sastra itu tinggi sekali sastranya. Makanya tidak semua orang bisa memahami secara langsung. Betapa banyak orang Arab enggak paham Al-Quran kan? Ya, kenapa? Kenapa mereka ngomong itu bukan bahasa, terkadang bukan bahasa fasih, bahkan bukan bahasa fusha, tapi bahasa amiyah. Bahasa amiyah enggak bisa bawa kemana-mana, hanya berguna untuk bahasa interaksi sama orang Arab sendiri. Bahkan antara amiyah dan Arab-Arab lain, Mesir dan sebagainya juga berbeda amiyahnya kan, bahasa pasaran. Itu bahasa pasaran, enggak bisa baca, dibawa baca kitab enggak bisa. Iya. Makanya salah satu gendala, saya dapat informasi, salah satu gendala mahasiswa kita yang belajar di Mesir, Al-Azhar, kemudian dia tidak punya basic bahasa fusha, dia kesulitan ketika menulis tesis dan menulis apa? Bahas, istilahnya bahas atau risalah. Kesulitan. Ya, kenapa? Ketika nulis dia harus berbahasa fusha. Sementara dia belajar sana itu dosen-dosennya rata-rata berbahasa amiyah, Mesriyah. Nah, bahasa amiyah Mesriyah. Ya, mungkin dia setahun dua tahun mungkin dia paham dia, tapi ketika nulis kesulitan dia. Nah, type set is keluar, dan itu yang kita pelajari sebenarnya, bahasa fasih. Bahasa fusha itu yang perlu kita pelajari. Type. Itu yang harus dipelajari, bahasa fusha. Nah, karena tujuan kita adalah mempelajari agama. Jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan dari Akh Redi Saharul di Pekanbaru. Beliau bertanya tentang makna khabar, Ustaz. Yang baru belajar. Khabar ini bahasa singkatnya pelengkap. Khabar itu menurut bahasa berita kan, informasi. Umpamanya saya mengatakan Muhammad. Apa Muhammad kenapa? Nah. Belum ada pelengkapnya kan? Lalu Muhammad maridun. Muhammad sakit. Itu sudah dikatakan jumlah, kalimat sempurna. Muhammad maridun. Jadi Muhammad itu baru subjek atau mubtada. Pelengkapnya apa? Harus ditambah. Kalau enggak itu enggak sempurna Muhammad. Kenapa? Orang enggak bisa diam di situ. Akan bertanya, "Kenapa sih?" Ya. Ngomong dah, "Kenapa Muhammad? Kenapa?" Iya, maridun, sakit. Nah, tambah lagi. Fil mustashfa, di rumah sakit. Hah? Di rumah sehat. Iya. Di rumah tempat penyembuhan ya. Tajahid. Nah, itu katakan khabar pelengkap. Mungkin bahasa kita barangkali predikat noh ya, mungkin itu. Yang jelas pelengkap lah. Naktafi bi hadzal qadar. Baik. Naktafi. Masyaallah. Akhirnya sampai juga di penghujung kajian kita. Dan saya berharap kepada antum sekalian, apa yang antum sudah pelajari tolong dimurajaah kembali. Tanpa dimurajaah ilmu ini akan hilang. Saya sendiri pun kalau saya tidak murajaah, nah makanya mengajar itu salah satu cara untuk memurajaah. Ya, dengan murajaah, dengan mengajar, mau enggak mau kita apa? Memurajaah kan? Ya, paling tidak dibuka secara sekilas kan? Nah, kan gitu. Nah, itu makin cepat, makin lama ingatan kita. Kalau enggak, ya sudahlah. Ya, akan hilang. Baik, nakhtatim. Subhanakallahumma wahamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.